Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimakumullah. Pertama, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kami haturkan kepada segenap Muspida Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terkhusus Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Hasto Wardoyo, yang telah memberikan dukungan atas terselenggaranya kegiatan malam hari ini, yakni pengajian akbar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan taufik, hidayah, kekuatan dan kesabaran kepada segenap Muspida Kabupaten Kulon Progo di dalam mengemban amanah memimpin Kabupaten Kulon Progo ke arah yang terbaik. Kedua, permohonan maaf kami sampaikan kepada seluruh peserta pengajian akbar malam hari ini atas segala kekurangan di dalam proses penyelenggaraan kegiatan malam hari ini. Panitia mengakui dan menyadari atas kekurangan-kekurangan tersebut, kiranya dapatlah dimaklumi. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dunia Islam pada hari-hari ini sedang mengalami berbagai macam persoalan dan problematika yang seakan tiada henti. Terorisme misalnya, tak hanya di berbagai belahan dunia, umat Islam di Indonesia pun tak lepas dari ancaman faham dan pemikiran terorisme. Sebuah faham dan pemikiran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sebenarnya faham terorisme termasuk Syiah dalam hubungannya dengan berbagai bentuk kekacauan di dunia? Seperti apakah sikap kaum muslimin di dalam hal ini? Insyaallah kita bersama akan mendengarkan dan menyimak penjelasannya dalam pengajian akbar malam hari ini yang berjudul Syiah dan ISIS dalam terorisme dunia. Adapun susunan acara malam hari ini, yang pertama adalah sambutan mewakili Bapak Bupati Kulon Progo yang berhalangan hadir. Beliau adalah Bapak Arief Sudarmanto, Sarjana Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua adalah acara inti, yaitu pengajian akbar dengan mengambil judul Syiah dan ISIS dalam terorisme dunia, yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustaz Luqman Ba Abduh, penasehat majalah Asy-Syariah dan pemimpin Pondok Pesantren As-Salafi Jember, Jawa Timur. Baiklah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, acara yang berikutnya adalah sambutan mewakili Bapak Bupati Kulon Progo, beliau yang kami hormati Bapak Arief Sudarmanto, Sarjana Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kulon Progo, yang akan menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Bupati Kulon Progo. Kepada Bapak Arief Sudarmanto, kami persilahkan.